Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, pertama-tama izinkan kami kembali memohon maafnya karena Al-Ustadzuna masih belum bisa memberikan dars pada malam hari ini, sehingga kembali lagi malam hari ini di luar ekspektasi, di luar harapan para thalabah dan para pendengar setia Radio Al-Baina dimanapun mereka berada. Nah, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih pada adab al-muta'allim, adab-adab bagi seorang murid, orang yang ingin mencari ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala aliyun radiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu an, ini nasihat Ali kepada kita semua barakallahu fikum, khususnya bagi para penuntut ilmu. Inna min haqqil alimi alaika an tusallima alal qawmi amatan watahussuhu bittahiyyati. Poin yang pertama, kata beliau, di antara hak seorang alim, seorang guru kepada engkau sebagai seorang murid, sebagai penuntut ilmu adalah engkau memberikan salam kepada kaum secara umum, ya, orang yang ada di majelis tadi secara umum, assalamualaikum, dan engkau mengkhususkan gurumu dengan sebuah penghormatan. Nah, ya, jadi ketika mengucapkan salam secara umum untuk guru Anda, Anda lebih spesial. Ya, Anda mengkhususkan dia pada tindakan penghormatan dan barakallahu fikum pemuliaan. Naam. Baik. Wa anta jalisa amamahu. Yang kedua, nasihat beliau adalah hendaknya engkau duduk menghadapnya, tepat di depan dia. Jadi duduknya itu enggak nyamping. Taklimnya kan ustadznya di sini, antum nyanda di dinding, ya barakallahu fikum, menghadap ke sana. Naam, ya. Atau pandangan antum lihat kipas angin. Ya, barakallahu fikum, naam. Atau yang lainnya, ya. Barakallahu fikum. Semakin dekat dengan sang guru semakin baik. Dengan hadisnya Jibril yang sudah kita baca. Jadi maksud beliau adalah pandangan kita ketika kita berada di majlis, kita fokus kepada barakallahu fikum, ya, guru kita, dan juga fokus kepada kitab kita, barakallahu fikum. Naam. Baik. Wala tushiru indahu biyadika. Dan jangan engkau memberikan isyarat dengan tanganmu di sisi, ya, sang guru tadi. Barakallahu fikum. Naam. Ya, dengan nunjuk-nunjuk, barakallahu fikum. Tayyib. Itu tidak sopan. Wala taghmizanna bi'ainaika. Atau bi'ainika. Jangan engkau memandang tajam gurumu dengan kedua matamu. Ya. Karena tidak suka, karena marah, karena jengkel, sehingga kalau lihat gurunya itu dengan pandangan marah, pandangan benci, ya, pandangan tidak suka. Nah, dari belakang itu lihat, gitu ya. Nah, awas, tapi ya, nah, berani-beraninya menghukum ana. Orang tua ana jadi di rumah nggak ada yang pernah menghukum ana. Dari semenjak kecil sampai besar begini, nggak pernah ana disuruh push up sama abi sama umi. Di sini disuruh push up. Nah, selesai dari push up, matanya itu lirikannya barakallahu fikum, ya, nah, kayak singa, pakai shin, ya, singa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena ketidaksukaannya, jadi dia menatap, ya, ustadznya dengan tajam. Nah, atau juga barakallahu fikum terlalu fokus, ya. Nah, jadi ustadznya dilihat terus karena dia fokus. Nah, ya, autofokus. Ya. Barakallahu fikum. Orang menulis dia tetap fokus menatap ustadznya. Iya, barakallahu fikum. Karena mungkin barakallahu fikum kekaguman dia dengan sang ustadz tadi, barakallahu fikum. Naam. Ya, atau memang karena dia sedang melamun tapi pura-pura fokus. Iya, barakallahu fikum. Naam. Kalau yang barakallahu fikum karena kekaguman itu yang berbahaya, karena itu bisa menyebabkan ain. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan tatapan mata karena kebencian, karena hasad, karena iri. Ya, kalau orang yang ditatap bentengnya tidak kuat, zikirnya tidak kuat, nam, itu bisa tembus sampai ke hati, barakallahu fikum, orangnya bisa sakit. Dites enggak covid, ya kan? Nah, bukan covid ini, Ustaz, ya. Tapi panas tinggi berhari-hari sampai seminggu. Barakallahu fikum. Naam. Dicek gula darahnya, ya, kolesterol, sehat semua. Enggak ada trouble di situ. Nah. Ternyata ya tadi biang keraknya barakallahu fikum karena tatapan kebencian atau tatapan kekaguman. Ya, karena saking kagumnya, saking ngependnya, ya, dengan ustadz tadi, barakallahu fikum, itu kalau dia yang ngisi, dilihatin terus. Ya, nah, barakallahu fikum. Sampai ustadznya bisa salah tingkah, ya kan? Nah, mau minum malah makan tisu. Barakallahu fikum. Nah, ini santri satu ini, kenapa? Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi tidak boleh menatap sang guru dengan tatapan tajam. Wala tuksiru alaihi as-su'ala. Engkau jangan terlalu banyak bertanya kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Karena itu akan menimbulkan barakallahu fikum kebosanan ya. Sehingga ketika Anda punya sekian banyak pertanyaan, alhamdulillah kita ada di pondok pesantren terus, kajian terus berlangsung. Antum berikan pertanyaan-pertanyaan tadi secara bertahap, ya. Jadi selama liburan ini banyak hal yang ingin Anda tanyakan kepada guru Anda. Jadi selama liburan itu, wah ini banyak masalah-masalah kekinian ini. Mau saya tanya sama Ustaz nanti. Jangan antum berondong pada, ya, satu majelis. Barakallahu fikum, Umpung ketemu Ustaznya, ada 200 pertanyaan Ustaz. Banyak sekali, ya. Jadi santri yang labib, yang pandai, dia akan barakallahu fikum bertahap. Ya, pertemuan pertama tanya satu soal, ya, dijawab barakallahu fikum. Sehingga jawabannya bisa lebih lengkap. Ya, lebih mateng barakallahu fikum. Tapi kalau sekali majelis dia tanya sampai berpuluh-puluh pertanyaan, nanti jawabnya adalah ala kadarnya. Nggak boleh. Ya, haram. Jangan, tinggalkan. Tapi penjelasannya kurang detail. Barakallahu fikum. Itu di antara dampaknya. Selain dia akan merasa bosan, tidak nyaman. Barakallahu fikum. Ya, tayyib. Sampai-sampai dia merasa seperti diinterogasi oleh polisi. Ya kan? Barakallahu fikum. Makanan kesukaan Ustaz apa? Ya kan? Ukuran baju Ustaz berapa? Sampai ke masalah-masalah seperti itu. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wala tu'inuhu fil jawabi. Jangan engkau membantu dia memberikan jawaban dari pertanyaan orang lain kalau dia tidak memintanya. Ya. Sang guru ditanya ada seorang barakallahu fikum santri yang bertanya atau audien yang lain yang bertanya. Sang guru agak lama berpikir. Dia langsung angkat tangan. Ustaz, saya tahu jawabannya, Ustaz. Tak bantu ya, Ustaz ya. Itu kurang ajar ya. Tidak sopan. Barakallahu fikum. Biarkan Ustaz guru Syekh barakallahu fikum yang menjawab pertanyaan tadi barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum tindakan siapa tokoh Mu'tazilah? Yang menjadi penggagas kelompok Mu'tazilah. Siapa itu orang Jogja yang badannya gede? Siapa? Siapa? Wallahu a'lam. Orang Lampung, dekat tiang. Yang pakai masker. Antum, din 3. Siapa? Wasil bin Atok. Itu contohnya Wasil bin Atok. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang barakallahu fikum pelaku dosa besar, bagaimana status dia di dunia dan di akhirat, Al-Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab. Dia beliau diam. Maka tiba-tiba Wasil bin Atok memotong, dan menjawab, ara annahu baina manzilatin min manzilatain. Kalau menurut saya sih, orang itu ada di antara dua tempat. Jadi pelaku dosa besar di dunia itu kafir tidak, muslim juga tidak. Jadi dia statusnya ngambang. Barakallahu fikum. Nah, dengan sebab itu dia diusir dari majelisnya Al Hasan Al Basri, diusir. Kurang ajar, tidak sopan. Nah, dan dari situ jugalah sebagian mereka menisbahkan barakallahu fikum kelompok Mu'tazilah kepada ya, nah Wasil Ibnu Atha. Ya'tazil, dia diasingkan ya, dari majelisnya Al Hasan Al Al-Basri barakallahu fikum. Nah, jadi tidak sopan membantu guru kita menjawab pertanyaan. Kecuali kalau dia yang meminta. Nah, baik. Ayuhat talabah. Ya, inuni. Bantu saya menjawab soal. Nah, hal indakum jawab. Apakah kalian memiliki jawaban? Nah, hal indakum fa'idah min hadhil mas'alah. Dari masalah ini, apakah kalian ada fa'idah? Maka silakan. Tapi kalau sang guru tidak mempersilahkan, kita diam. Ya. Nah. Walaupun kita tahu jawabannya. Seperti adab yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya kan, Rasul pernah bertanya di majelis barakallahu fikum tentang ada sebuah pohon ya, yang dia itu permisalannya sangat mirip dengan orang mukmin. Nah, dari ujung daunnya sampai ke akar-akarnya itu manfaat, enggak ada yang enggak kepake. Barakallahu fikum. Nah, saat itu Ibnu Umar, beliau langsung bisa menerka, ya, tahu jawabannya. Nah, pohon kurma. Tapi banyak di kalangan para sahabat yang menjawab tidak pas. Barakallahu fikum. Nah, dan Rasul yang memberikan jawaban. Jawabannya adalah pohon kurma. Setelah pulang, Ibnu Umar cerita sama abinya, Umar. Ayah Anda, sebenarnya aku tadi tahu jawabannya. Maka Umar mengatakan, seandainya kamu berani untuk menjawab, aku sangat senang, wahai puteraku. Tapi Ibnu Umar mengatakan, saya sungkan, wahai Anda. Ya, wahai ayah. Di situ banyak sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ya, ada Umar, Utsman, Ali. Saya anak kecil kok tiba-tiba mengangkat tangan. Ya, saya sungkan, saya segan. Nah, itu salah satu contoh ya. Padahal ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi karena segannya Ibnu Umar dengan kibar sahabah, maka beliau memilih untuk diam. Nah, barakallahu fikum. Dan itu juga menunjukkan sifat mereka yang barakallahu fikum bukan ingin tenar, bukan ingin tasaddur ya. Barakallahu fikum. Tapi menunjukkan sikap barakallahu fikum na'am tahu diri di kalangan para sahabat barakallahu fikum. Wala tulihu 'alaihi idza kasala. Dan jangan engkau memaksa dia apabila dia sedang malas. Lagi tidak semangat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan Anda paksa dia barakallahu fikum untuk ya. Memenuhi apa yang Anda inginkan barakallahu fikum, khususnya dalam majelis ilmu. Nah, ya, tayyib. Ustadz biasanya kalau ngisi 1 jam full, nah, tiba-tiba 15 menit selesai. Nah, ya, langsung angkat tangan. Ustadz, kok cepat sekali taklimnya Ustadz? Biasanya 1 jam full, ini antum kok 15 menit sudah selesai. Nah, ya, selama seminggu ini Ustadz. Ya, janganlah kayak gitu Ustaz. Ya, nah, sedikit sekali nanti faedahnya kita dalam 1 hari. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ana lagi tidak enak badan ya, akhi. Naam, ana lagi ya tidak semangat. Barakallahu fikum. Ya, ada beberapa masail yang harus Anda tangani. Nah, jadi mohon ya maklumnya. Ya sudah, jangan dipaksa. Ya, kalau ustadznya lagi tidak semangat, barakallahu fikum, jangan dipaksa. Wala turaji'hu idzam tana'a. Jangan engkau menjawab dia kalau dia enggan. Artinya ngeyel-ngeyelan. Ya, barakallahu fikum. Tadi ustaznya sudah menyampaikan alasannya, lagi tidak enak badan, ada beberapa masail. Enggak bisa seperti itu, ustaz. Ustaz itu jadwalnya 1 jam, ya kan? Nah, kalau kurang dari 1 jam zalim itu, ustaz. Ya. Ngeyel dia, dijawab ya, malah balas menjawab barakallahu fikum. Itu ya tidak sopan juga. Wala ta'khudz bisaubihi idza nahaba. Jangan kamu tarik bajunya ketika dia bangkit. Kenapa? Jatuh nanti ustaznya. Ya, ustaznya mau berdiri, antum tarik barakallahu fikum. Wala tufshi lahu sirran. Jangan engkau menyebarkan rahasia ustadmu. Ya. Kalau Anda tahu rahasia sang ustad, jangan disebarkan. Misal, Anda orang yang sangat dekat dengan ustad, sering ke rumahnya, karena diminta bantuan oleh sang guru, oleh sang ustadz untuk bekam, ya, atau suruh mijitin, nah, sehingga dia bisa tahu kondisi fisik ustadz dalamnya seperti apa. Nah, pas dia pertama kali bekam, dia lihat di belakang punggung ustadznya itu adalah tato naga. Full tato naga. Mantan Yakuza. Ya. Enggak ada orang yang tahu. Cuman ente yang tahu. Ternyata ustadz ini mantan Yakuza. Antum kaget. Subhanallah. Ya. Apa nih ustadz? Nah, ini rahasia antum aja yang tahu ya. Ana dulu sebelum kenal dakwah adalah mantan bos mafia. Ana Yakuza cabang Indonesia. Ya. Waduh. Mantan bos mafia Indonesia rupanya ustadz kita ini ya. Tapi antum kok kayaknya kalem-kalem ya. Begitulah ya. Nah. Barakallahu fikum. Air yang tenang itu menghanyutkan ya akhi. Ya. Nah. Ternyata ini bosnya mafia. Dulu. Ya, setelah mengenal dakwah, berubah total. Orang benar-benar tidak menyangka. Ya. Nah, dia untuk menghapus tatonya, antum pikirkan, satu badan full, tato Yakuza itu ya. Mau full badan, mau dihapus. Menderita ya, Ki. Kadang cuma tato satu aja. Tatonya apa? Tusuk sate. Cuman garis strip gitu ya. Itu udah demam berapa hari. Untuk ngapusnya itu. Nah, bayangkan ini apa? Satu badan full tato. Ya, jadi kayak ngulitin aja biar gampang itu. Gak sanggup. Ya sudahlah. Hanya dia dan Allah. Nah, dan kamu yang tahu. Maka jangan ente sebarin sama teman-teman. Ente tahu gak? Ya, Ustadz Pulan itu mantan Yakuza. Oh. Yang benar. Oh, Ana ini tahu ya. Ana yang bekam beliau. Ana buka di belakang itu. Tatonya full. Tato naga. Nah, itu menyebarkan rahasia. Aib. Ya. Tidak boleh ya, akhi. Paham ya? Nah. Atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin ada cacat. Barakallahu fikum ya. Naam. Pada tangannya. Atau hal-hal yang lain lah. Naam, barakallahu fikum. Iya. Yang sang guru tadi tidak ingin orang lain tahu. Ya, barakallahu fik. Nah, baik. Maka Anda tidak boleh untuk menyebarkannya. Wala taghtabanna indahu ahadan. Jangan pula engkau menggibahi seseorang di sisinya. Barakallahu fik. Jadi sedang dalam satu majelis, Anda ngomongin orang lain, padahal Ustaz ada di situ. Ya, si Fulan itu begini dan begitu, nah, orangnya jelek sekali, dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Wala tatlubanna asaratahu. Jangan engkau mencari-cari ketergelinciran sang Ustaz. Jadi fokusnya dia ketika menghadiri majelis sang guru tadi, dia siapkan satu catatan kecil, dia tunggu salahnya. Nah, target dia malam ini saya pengen lihat nahwunya dia. Ya, bener nggak tuh baca kitabnya? Nah, wah ternyata grotal gratul baca kitabnya ya. Nah, satu ini. Nah, poin. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, terus amati. Ternyata Ustaz suka ngupil. Misal. Catat pula sama dia. Suka ngupil orangnya. Nah, jadi, barakallahu fikum dia sengaja. Dia menunggu. Barakallahu fikum ketergelinciran sang Ustaz tadi. Karena dia tidak suka. Wa in zallah qabilat ma'ziratuhu. Atau wa in zallah qabilta ma'ziratahu. Nah, ketika gurumu tadi memang benar-benar tergelincir, maka hendaknya engkau menerima uzur ya yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, ketika bacanya tadi salah, barakallahu fikum. Naam, Ustaz yang menyampaikan ya al-afu sabqul lisan ya, salah ngomong. Saya pengen ngomongnya A, ternyata yang keluar B. Ya. Ya udah terima saja. Nah. Barakallahu fikum. Jangan ya berbicara dalam hati. Ya, salah ya ngomong aja salah, jangan banyak alasan. Nah. Ya. Salah yang macam-macam alasannya. Inilah alasan itu. Ya pinter kali Ustaz kita nih ngeles. Nah. Jangan ya, terima saja. Oh ya, sudah Ustaz. Nah. Wala taqulanna lahu sami'tu fulan yaqulu kadza wala inna fulan yaqulu khilafaka. Jangan pula engkau mengatakan kepada sang guru, aku mendengar si fulan mengatakan ini. Tidak juga engkau mengatakan aku mendengar fulan berkata menyelisihi pendapat Anda. Ya. Dalam majelis, barakallahu fikum. Ustaz yang menyampaikan satu masalah, antum tunjuk tangan, Ustaz. Kalau menurut Ustaz fulan enggak kayak gitu, Ustaz. Kalau menurut beliau itu seperti ini, seperti ini. Nah, antum kok beda sendiri, Ustaz? Ya, Ustaz yang di sana juga beda dari antum. Antum kok beda sendiri, Ustaz? Itu kurang ajar, ya. Tidak sopan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala tasifanna indahu aliman. Jangan pula engkau mensifati di sisi sang ustaz tadi sifat seorang alim. Ya. Ustaz, kalau anak pas belajar di pondoknya Ustaz Fulan itu, mantap kali Ustaz dia orangnya, ya kan? Udah ganteng pol, ya kan? Orangnya murah senyum, orangnya barakallahu fikum ya, banyak memberi, santri-santri itu sering dikasih uang sama Ustaz Fulan itu. Kadang 50 ribu, kadang 100 ribu, Oh, taklim sering ngasih hadiah pula dia, Ustaz. Nah. Ya. Baik. Ini nyindir saya apa anak ini, ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Lihat ke rumah, ngaca. Oh iya, tampang saya agak aneh sikit ini. Ya kan? Nah, enggak ganteng-ganteng pula. Barakallahu fikum. Iya. Ngasih santri, enggak pernah. Senyum, paling sekali dua kali ya. Itu pun kalau ada santri yang pesen jajanan sama dia, baru senyum dia. Nah, kalau enggak senyum. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia merasa ucapan Anda tadi seolah-olah ingin menyindir dia, ingin membandingkan dia dengan ya, alim yang lain. Nah, akhirnya timbullah rasa hasad, iri dan dengki. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi berhati-hati untuk mensifati alim yang lain di sisi seorang guru. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih dari pernyataannya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, wala tu'ridu min tuli suhbatihi. Janganlah engkau terus-menerus, ya, selalu menemani gurumu. Nah, jadi dibuntutin terus. Ustaznya kemana, diikutin terus. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu juga akan membuat dia tidak nyaman. Barakallahu fikum. Nah. Wala tarfa'u nafsaka an khidmatihi. Jangan engkau sungkan-sungkan, ya, untuk melayani gurumu. Nah, jangan malu-malu, ya. Ketika ada kesempatan, manfaatkan. Nah, ketika Anda melihat guru membutuhkan bantuan, tanpa perlu dia harus meminta, Anda membantu. Barakallahu fikum. Ketika dia melarang kita, ya sudah. Kata dia, kalau kata dia mengatakan, oh, enggak usah, biar anak sendiri saja. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia diam saja, bantu. Ya, nah, tanpa perlu sang guru meminta. Misal, Ustaz habis belanja dari pasar. Nah, banyak barang bawaan pasar belanjaannya. Ada beras, ya, keranjang dua, ada kresek-kresek, banyak sekali. Ya, tanpa Ustaz harus, ahi, bantu, langsung aja. Ustaz, Anda bantu angkat berasnya. Ya, anak keranjangnya Ustaz. Nah, ya, kalau Ustaznya diam saja, ya berarti Anda diizinkan. Kalau Ustaznya mengatakan, oh, enggak usah, biar Anda saja. Ya, nah, antum kembali ke tempat. Ya, sudah. Pak Ivan, ya. Jadi, ketika Anda melihat guru kita nampaknya membutuhkan bantuan, tidak perlu dia minta langsung. Nah, barakallahu fikum. Anda membantu. Wa idza aradat lahu hajatun, sabaktal qauma ilaiha. Nah, ketika sang guru tadi memiliki suatu hajah, maka engkau berusaha mendahului teman-temanmu yang lain dalam membantunya. Nah, barakallahu fikum. Tadi seperti ya, saat habis belanja banyak, motornya wah full. Barakallahu fikum, Anda duluan. Ya. Jangan, ayo, satu bantuan, ya, ente aja, anak nggak deket sama Ustaz, nah, ya, ah nggak usah lah, malu, nah, jangan, ya, barakallahu fikum, nggak usah nyuruh teman, nggak usah minta di teman-teman, langsung aja. Ya, Ustaz, Anda bantu. Nah, barakallahu fikum. Dahului teman-teman Anda, itu masuk dalam kategori berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ustaznya kelihatan letih, lesu, langsung datangi, Ustaz, apa perlu Anda visit? Ya kan? Nah, baik. Barakallahu fikum. Ya, tawarkan jasa Anda untuk barakallahu fikum membantu sang guru barakallahu fikum. Nah, ya. Dapat khabar, Ustaz anaknya sakit. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ayib, langsung. Ya, barakallahu fikum. Apa yang bisa dia bantu? Dia bantu. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Memberikan barakallahu fikum. Naam. Menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sang guru tadi. Barakallahu fikum. Atau memberikan ya, makanan atau yang semisal dengannya. Jangan tunggu orang lain bergerak. Naam. Wa kata beliau fa inna ma huwa bimanzilatin nakhlati tantaziru mata yaskutu alaika minha syai. Karena kata beliau perumpamaan ya kebutuhan ustaz tadi itu seperti kata beliau pohon kurma yang engkau sedang nanti-nanti buahnya jatuh kepadamu. Nah, artinya ketika buah sudah mulai matang ditunggu, ya kan? Jatuh Anda ambil. Artinya apa? Itu adalah sebuah kesempatan emas ketika Anda melihat guru kita sedang butuh, ya. Ini kesempatan emas. Nah, jangan cuek, acuh tak acuh, barakallahu fikum. Ya, nah. Kayak enggak ada barakallahu fikum. Rasa peduli, ya. Nah, ustadznya terseok-seok membawa beras tadi barakallahu. Kelihatan, ya. Nah, gak kuat. Nah, Anda hanya nonton saja cekakak-cekikik. Berat ya, Tat, ya? Makanya, Ustadz, olahraga. Ya, nah. Itu benar-benar kejam, ya. Bagi seorang santri, ketika ustadz itu ada satu keperluan atau kebutuhan yang bisa dia bantu, itu kayak ya durian runtuh. Nah, ya, menanti buah kurma yang enam jatuh barakallahu fikum. Kesempatan emas. Kapan lagi kita bisa membantu guru kita? Ya, nah apalagi masih dalam lingkup barakallahu fikum pondok pesantren sering ketemu. Kalau kita sudah lulus, apa yang bisa kita bantu? Nah, barakallahu fikum. Ya, paling pol doa. Itu pun kadang gak ada yang ingat. Ya kan? Nah, jangankan doa. Nama gurunya pun dia lupa. Yang ngajar kita imla siapa ya? Nah, yang ngajar tajwid siapa ya? Iya, dulu ada ustadz yang ngajar adabul mufrad itu siapa itu namanya itu? Nah. Ya, nama gurunya pun dia lupa barakallahu fikum. Apalagi mau mendoakan, ya. Nah, itu santri-santri yang benar-benar ya barakallahu fikum kebangetan. Nah, barakallahu fikum. Wa yanbaghi ayyataharraza alhaidhu fil ilmi fi mabda'il amri min al-isgha'i ila ikhtilafin nas. Seharusnya, kata beliau, orang yang menekuni sebuah ilmu, pada awal kali dia mencari ilmu, dia menjaga diri untuk mendengar ya khilaf-khilaf yang barakallahu fikum terjadi. Nah, artinya dia menjauhi ikhtilafat barakallahu fikum. Nah, dalam bab barakallahu fikum fikih, ya, nah, dia jangan dulu belajar ke pembahasan yang sudah membahas khilaf di kalangan para ulama. Nah, dalam masalah ini ada ya 5 pendapat. Nah, pendapat pertama, pendapat kedua, ya. Nah, dalilnya ini barakallahu fikum, dia akan bingung. Nah, ketika pertama kali belajar sudah mendengar ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi. Fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu wa yuftiru dzihnahu wa niyyatahu. Karena kata beliau, ketika kita sudah masuk mendengarkan khilaf-khilaf yang terjadi, itu akan membuat akal kita menjadi bingung, ya, pikiran kita dan niat kita menjadi lemah, barakallahu fiik. Nah, akhirnya tidak semangat dalam belajar. Wa yanbaghi lahu ay ya'khudha min kulli syai'in ahsana. Berikutnya kata beliau, seharusnya bagi seorang penuntut ilmu mengambil dari segala sesuatu yang terbaik. Artinya dia harus pandai-pandai dalam memanage, barakallahu fikum, mengambil mata pelajaran. Nah, kalau di pondok kita alhamdulillah ya sudah barakallahu fikum ada kurikulum dan terstruktur yang seperti ini. Ketika kita belajar di sebuah pondok yang barakallahu fikum sistemnya adalah mujalasah, artinya kita sendiri yang mengatur. Nah, dalam satu hari itu ada mungkin 15 mata pelajaran yang dipegang oleh para mustafidin, ya, dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling atas. Nah, seperti sistem yang didamage pada masa yang dahulu, barakallahu fikum. Maka kita harus pintar-pintar memilih. Ya, kita pilih yang paling baik untuk kita, yang paling cocok untuk kondisi kita, barakallahu fikum. Nah, kadang seorang talib karena semangatnya, barakallahu fikum, ya, padahal dia baru, barakallahu fikum, ketika datang, nah, dia ingin pada tahun pertama menekuni lughah. Ya. Jadi dia ambil dari yang dasar sampai yang paling tinggi, barakallahu fikum. Nah, full harinya tayyib membahas itu. Ya. Nah, yang dia bisa tangkap juga cuma hanya yang dasar saja. Yang sisanya enggak mudeng dia, barakallahu fikum. Akhirnya dia hanya membuang waktu sebanyak itu kalau dia manfaatkan untuk mata pelajaran yang dasar yang lain, itu lebih bagus. Nah, li'annal umra la yattasi' li jami'il ulum, kata beliau. Karena umur kita ini tidak akan bisa mencakup semua ilmu. Ya, jadi pandai-pandailah memilih ilmu yang harus Anda tekuni, barakallahu fikum. Nah, ya, pilih yang paling bagus, barakallahu, yang paling bermanfaat. Seperti ulumul alah, barakallahu fikum, yang namanya alat, ya, ketika sudah didapat sesuai dengan kebutuhan kita, ya sudah, kita cukupkan. Ya. Kita tidak menghabiskan umur untuk ilmu alat tadi, melupakan ilmu ghayah. Nah, ya, belajar nahwu, barakallahu fikum tadi. Ya, dari semenjak barakallahu fikum dia memasuki jenjang syabab, ya, sampai barakallahu fikum na'am, ya, tua, dia hanya belajar nahwu saja. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ya itu, sholatnya tidak benar, wudhunya tidak benar, barakallahu fikum. Dia nggak tahu, dia cuma tahu i'rab, ya, barakallahu fikum na'am. Kemudian barakallahu fikum, perkara-perkara yang, ya, unik dalam bab bahasa. Nah, menghabiskan umur untuk sesuatu yang tidak barakallahu fikum memberikan manfaat lebih kepada dia. Hanya kebanggaan saja. Nah, dia pakar, ya, sibawenya 6 pada abad ini. Nah, dia pengen itu saja, dapat gelar sibawi abad ini, barakallahu fikum. Tapi ilmu yang lain dia telantarkan. Thumma yusarrif jimama kutihi atau kuwatihi ila asrafil ulum. Kemudian kata beliau, hendaknya dia membulatkan kekuatannya, tekadnya untuk meraih ilmu yang paling mulia. Nah, wa asrafil ulum ulumul Quran. Ya, ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quran. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam mukaddimah kitabnya, mukaddimah fi usuli tafsir, beliau mengatakan penyesalannya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Seandainya saya lebih mendalam dan fokus untuk mempelajari Al-Qur'an, itu lebih baik. Nah, ya, karena Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Wa huwa al-ilmu al-muta'alliqu bil akhirah. Dan ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Alladhi bihi yuktasabu al-yaqin. Alladhi hasalahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu adalah ilmu yang bisa dia upayakan untuk menghasilkan keyakinan. Nah, sehingga Anda yakin dengan akhirat, Anda yakin dengan agama Anda, Anda yakin dengan apa yang Anda kerjakan ini benar, baik, tambah semangat. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu yang harusnya lebih diprioritaskan. Sebagaimana kata beliau, Abu Bakar mencapai tingkatan itu. Ya. Keyakinan Abu Bakar luar biasa. Hatta syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bagaimana kekuatan keyakinan dari Abu Bakar. Faqala, Rasul mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati saumin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi sadrih." Nah, Abu Bakar tidaklah melampaui kalian, tidaklah mendahului kalian karena banyaknya salat beliau, tidak juga karena banyaknya puasa beliau, tapi dengan sesuatu yang sudah terhujam, ya. Nah, yang sudah tertancap di dalam dada beliau, yaitu keyakinan beliau yang sangat luar biasa, barakallahu fikum, melampaui sahabat-sahabat yang lain. Nah, dan itu banyak dalam peristiwa-peristiwa besar, ya. Ketika Nabi meninggal, orang setegar dan sekokoh Umar pun goyang. Ya kan? Nah, beliau yang tidak percaya atas berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak yang goncang. Abu Bakar yang mengingatkan. Ya, kalau beliau adalah seorang manusia biasa, kalau beliau akan merasakan yang namanya kematian. Orang yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Yang menyembah Allah, Allah Maha Abadi, barakallahu fikum, dan tidak akan mati. Akhirnya baru sadar. Ya, barakallahu fikum. Baik, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagian ada yang bimbang, benar enggak nih? Waduh, ini tambah parah ini. Naam, ya. Nabi ngaku melakukan perjalanan satu malam sampai ke langit yang ketujuh. Sampai sekarang aja, ya, enggak ada manusia yang sampai ke langit ketujuh. Naam. Ya, Neil Armstrong sama siapa itu temannya? Sama siapa? Neil Armstrong sama temennya, ya, itu pun hanya sampai ke bulan, ya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan Rasul di zaman itu sudah mengklaim sampai ke langit ketujuh. Itu dijadikan bahan tertawaan orang-orang yang fi kulubihim zair, ya, barakallahu fikum, naam, semakin goncang. Nah, tapi Abu Bakar ketika ditanya, ya, kalau itu memang yang dikatakan oleh beliau, saya yakin itu memang benar-benar terjadi, barakallahu fikum. Nah, jadi sangat kuat, sangat kokoh keyakinan beliau, dan itulah yang sebenarnya yang menjadi misi kita, atau barakallahu fikum, naam, tujuan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan keyakinan tadi seperti yang diyakini oleh Abu Bakar, tidak ada keraguan sedikit pun tentang agama ini, barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, kata beliau, fahadihi